Kini masa kita kabatisan, apui ayam mata nan bagara. Ditalu bayu alah namanya, takut kasih kita tak sampai. Usah takut kasih kabutku, usah gamang badan kabacara. Kau rindu surat enan diutu, jan udalah basa di hati. Tinggallah jan, tinggallah saya, nenai merangkelah nyodi. Doakanlah nak lakir kula, nak lakir kula kita batamu. Kasih kaputut, usah gamang badan kabacaran. Kau rindu sure enan diutuh, dan udalah basah di hati. Tinggallah dulu, tinggallah sayang.